Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar RRI yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali untuk mengkaji firman Allah. Mudah-mudahan hati kita tercerahkan dan terbahagiakan, dan kekuatan iman pun dapat bertambah kokoh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 76, "Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin." Ketika malam telah menjadi gelap, dia melihat sebuah orang, dan kita sebagai anak yang tetap berbakti, itu semua adalah min haisulayah tasib, dan itu adalah hakul yakin ketika kita sudah merasakannya. Ini juga merupakan satu pembelajaran. Dan di sisi lain, pada ayat 76 ini juga kita menemukan falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kaukaba, bagaimana keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap keesaan Allah, ya, ketauhidannya, sehingga dia tidak mungkin menjadikan bintang menjadi Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Iya, memang kalau kita lihat di malam hari, kemilau bintang ini sangat menarik, menarik penglihatan dan indah, gitu. Apalagi kalau di malam yang cerah, begitu, artinya tidak ada awan dan kita dapat melihat kelap-kelip bintang, itu memang menarik sekali untuk kemudian dinikmati pemandangan itu. Nah, ini yang ternyata terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga dia bertanya-tanya di dalam dirinya, apakah ini Tuhan? Apakah ini yang memberikan manfaat dan mudarat itu? Tetapi ketika esok paginya dia tidak lagi menjumpai bintang itu karena sudah kalah sinarnya dengan matahari, maka ketika itu dia mengatakan, oh, ini bukan Tuhan, karena Tuhan tidak akan pernah kalah. Tuhan tidak akan pernah tertutup. Tuhan tidak akan pernah tidak terlihat. Artinya tidak tertutup setelah terlihat, begitu. Nah, inilah yang logika-logika seperti inilah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memunculkan keyakinan di dalam dirinya. Yeah. Ini yang menarik, Ustaz. Ketika apa yang ada di hadapannya, kemudian dia hayati, dan penghayatan dia apa yang sebenarnya itu tidak pantas untuk dia sepelekan, begitu. Yeah. Jadi menarik sekali kita melihat ada kawan kita yang tabrakan karena tidak pakai helm, akhirnya kepalanya kebentur dan itu luka. Itu menjadi pembelajaran bagi kita bahwa sebenarnya helm itu adalah mengamankan. Bukan berarti kita patuh di depan polisi pakai helm, ketika polisi lewat kita pun menanggalkan helm. Tetapi lihatlah bahwa helm itu adalah pengaman bagi kepala kita sebelum itu menjadi terkait erat dengan negosiasi kita dengan polisi, bukan sekedar untuk menyelamatkan polisi saja, tetapi lebih menyelamatkan. Di sisi lain juga, Ustaz Ardiansa, kenapa kok bintang yang dikaji ini, Ustaz Ardiansa? Ini juga menarik untuk kita kaji. Nanti kita akan, dalam hari-hari yang berikutnya, kita akan melihat juga tentang bulan, matahari, dan sebagainya. Seperti kenapa dimulai dari bintang? Iya, karena itu yang pertama sekali terlihat. Biasanya kan orang melakukan dan mencolok, begitu ya. Kalau saya lihat juga ini, Ustaz Ardiansah, terkait dengan Nabi Ibrahim yang mungkin daerahnya Timur Tengah, waktu subur atau tidak, tetapi kalau disebutkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram, berarti daerah itu sungguh sangat tandus, tidak ada pohon. Ketika saya berada di Sudan, Sudan tidak jauh dari Arab Saudi, itu masyarakatnya masih sangat tradisional. Kita tuh tidur di luar, Ustaz Ardiansa. Mungkin di Arab Saudi, Ustaz Ardiansa pun begitu karena suasana panas, ya. Tetapi di Sudan itu semua orang itu rumah dipagar sampai 3 meter. Ada kamar di dalam, tetapi semua orang Sudan itu tidak tidur di dalam rumah. Dia tidur di pekarangan rumah. Rosbang dibawa ke rumah, keluar. Bahkan kami mempunyai teras-teras tinggi. Di situ tinggal bentang tikar saja, dan tidurlah di atas itu. Ketika kita tidur dalam suasana badan letih, kan akan terlihat langsung ke bintang. Disitulah mungkin sambil tidur kita akan menghayal pekerjaan kita apa hari ini, sebagaimana Umar bin Khattab berkata, setiap sebelum tidur aku berusaha memuhasabah nafsi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Mungkin pada waktu itu Nabi Ibrahim juga melihat bintang, dan dia akan melihat ada begitu kuasa Allah di balik bintang itu. Kita melihat dulu Nabi Ibrahim melihatnya datar, tetapi dengan pengetahuan ilmu pengetahuan yang begitu canggih, kita akhirnya menemukan bahwa bintang itu rupanya besarnya sebesar matahari. Iya. Begitu dahsyat dan lebih besar, bahkan lebih besar dari matahari. Kalaulah matahari itu saja begitu besar dan bumi kita ini lebih kecil dari matahari, dan kita adalah satu gugusan Bima Sakti di dalam beberapa planet di matahari tadi, berarti bumi ini sungguh sangat kecil. Iya. Dan kita adalah satu dari 1 miliar penduduk bumi. Iya. Tentu kita juga lebih kecil lagi. Iya. Dan begitulah kita melihat bintang, dan tergambar kita itu adalah Bima Sakti, Bima Sakti lain selain matahari. Hmm. Begitu luas dan besarnya alam pencipta semesta. Alam semesta. Iya. Ini kalau alam semestanya saja sudah luas, tentu penciptanya lebih luas. Hmm. Lagi kalau penciptanya lebih luas lagi, berarti kita sangat amat kecil. Iya. Nah, itu mungkin perenungan di iya, balik bintang. Inilah yang dikatakan hidayah dan memberikan kepada manusia itu menuju kepada pencerahan dan kesimpulan yang positif. Iya. Ya. Karena ada juga Ustaz, orang yang menerawang ke bintang itu tak terpikirnya itu. Gitu kan. Ada kadang-kadang yang lebih dahsyat daripada itu, seperti yang saya katakan tadi. Hmm. Jelas kejadian itu di depannya, namun tidak ada hikmah yang dia capai. Iya. Di situ. Inilah kelebihan yang ada pada Nabi Ibrahim. Iya. Dia mampu menarik suatu hikmah, ya, dan merespon terhadap apa yang sedang terjadi di hadapannya, sehingga menjadi pembelajaran bagi dirinya. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuldagul muslimu fi juhril wahidi marratain. Tidaklah terperosok seorang muslim itu dalam lubang yang sama 2 kali. Artinya apa? Seorang muslim itu harus mengambil suatu pelajaran dari suatu kejadian. Sehingga tidak berulang kejadian yang jelek itu 2 kali begitu. Orang yang misalnya gagal di dalam berumah tangga sekali, maka dia berusaha untuk tidak gagal untuk yang 2 kalinya. Iya. Begitu. Karena apa? Karena dia sudah mengambil hikmah dari apa yang dia alami sebelumnya. Dan inilah sifat daripada orang mukmin. Maka orang mukmin itu, orang muslim khususnya, itu adalah orang yang senantiasa belajar dari kesalahan-kesalahan yang lalu. Iya. Dan orang yang berhasil itu adalah orang yang mampu belajar dari kegagalan dia pada masa yang lalu. Begitu. Jadi memang benar sekali, ketika kita merenungi bagaimana bintang itu rupanya sebesar matahari. Iya. Dan begitu dahsyatnya Allah sebagai pencipta bintang, bulan, dan matahari. Iya. Tentu saja kita sebagai makhluk yang sangat kecil di dalam planet bumi yang begitu kecil. Iya. Tidak layak untuk menyombongkan dan membesarkan diri. Betul. Apalagi bangga dan akhirnya menyepelekan Allah sang pencipta. Iya, iya. Karena apa? Begitu tidak ada apa-apanya kita bagi Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Iya. Dan alam semesta ini juga disebutkan di dalam sebuah hadis sahih, ibaratnya sebuah uang logam yang dilemparkan di tengah padang pasir, dibandingkan dengan arasy Allah. Iya. Ya. Dan kalau singgasana Allah dan kursi Allah itu ibaratnya satu butir pasir yang dilemparkan di tengah padang pasir yang begitu luas dari apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang kita lihat ketika kita terbang di atas pesawat, ada awan yang begitu indah dan kita berada di atasnya, yang tadinya kita berada di bawahnya, ini kembali menunjukkan dan menyadarkan kita, ya, sewajarnya untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita melihat kadang siang panas, kemudian malam hujan, begitu juga angin bertiup begitu kencang. Kita melihat ada kejadian-kejadian yang begitu dahsyat terjadi beberapa waktu yang lalu, misalnya di Myanmar, kemudian terjadi di Cina, ya, dan terjadi juga di beberapa tempat yang lain. Ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Jadi segala kekuasaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan Dia memberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Iya. Pernyataan terakhir dari Nabi Ibrahim alaihissalam, qala la uhibbul afilin. Dia berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Iya. Disebutkan bintang tenggelam. Iya. Bintang itu masih ada sampai sekarang. Iya. Itu saja tidak layak untuk disembah. Iya. Apalagi diri kita untuk kita sembah. Iya. kita sebagikan sebagai orientasi tujuan hidup, membahagiakan diri kita dengan cara yang tidak halal, tentu saja lebih tidak layak lagi. Boleh kita untuk membahagiakan diri kita, tetapi dengan cara mencapai mardhatillah dan ridhonya. Karena apa? Karena diri kita akan habis, punah dan binasa, sementara Allah kekal abadi dan selama-lamanya. Iya. Kata afilin ini bisa diartikan juga dengan kata-kata mahjub, tertutup dia. Iya. Ya, dan salah satu yang lemah itu adalah sifatnya tertutup, artinya dia hilang, tenggelam dan lenyap begitu. Nah, kalau dia sudah hilang, tenggelam dan lenyap, tentu dia tidak mengetahui begitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala, dia tidak pernah mengantuk, dia tidak pernah tertidur, dan dia senantiasa sadar dan mengetahui apa yang dilakukan oleh manusia. Allah itu tidak pernah tersembunyi, tertutup dari apapun yang dilakukan oleh manusia. Allah mengetahui gerakan semut yang hitam di atas batu yang hitam dan di malam yang gelap gulita, dan Allah juga mengetahui setiap dedaunan yang jatuh ke muka bumi ini. Para pendengar yang dimuliakan Allah, waktu jugalah yang memisahkan kita. Suatu pembelajaran yang menarik bahwa Nabi Ibrahim berenung, dan kita juga tidak salah merenung bagaimana diri kita, kemana kita akan melangkah setelah wafat ini nanti. Tentu saja itu merupakan pertanyaan besar kalau misalnya kita tidak mempersiapkannya dari sekarang. Ar-rihlatu tawil wazadu qalil fa in lam tasta'in famata. Perjalanan kita menuju akhirat dan perjalanan kita di akhirat nanti adalah perjalanan yang panjang, sedangkan bekal yang kita siapkan di dunia ini sangat sedikit. Kalau kita tidak mempersiapkannya sekarang saat ini, maka kapan kita akan mempersiapkannya? Saya Jenal Arifin bersama saya Ustaz Ardiansyah mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.